Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita kembali bertemu dalam program Penyejuk Hati, dalam kajian tafsir Syarawi, yang pada hari ini kita akan memasuki ayat ke-134 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini merupakan lanjutan dan berkaitan erat dengan dua ayat sebelumnya yang menceritakan tentang bagaimana Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya, dan begitu juga ketika Nabiullah Yaqub alaihissalam meminta kepada anaknya jawaban tentang apa yang akan mereka sembah setelah beliau meninggal nantinya. Dan jawaban semuanya adalah bahwa para anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam bersepakat mereka akan berjanji dan bersepakat pada saat itu mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan diri secara totalitas. Di dalam ayat ke-134 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran jelas tentang posisi masing-masing generasi, di mana setiap generasi punya batasan tempatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai redaksi ummatun qad khalat, ini menunjukkan bahwa itu adalah generasi yang terdahulu yang tidak punya kaitan apa-apa dengan dirimu dari segi tanggung jawab pengamalan. Maksudnya di sini adalah bahwa apapun yang dikerjakan oleh para generasi-generasi terdahulu, apapun yang dikerjakan oleh bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita, paman-paman kita semuanya, itu tidak ada kaitan dengan diri kita dari segi pertanggungjawaban. Artinya, apa yang mereka lakukan adalah untuk mereka, dan apa yang kita lakukan itu adalah merupakan pertanggungjawaban kita. Para orientalis dengan berusaha untuk mensyubhatkan pemahaman ayat ketika mereka memakai argumen pada surat At-Tur ayat ke-21 yang bunyinya adalah, yang artinya adalah, dan orang-orang yang beriman dan anak yang dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Para orientalis mengatakan bahwa sebenarnya generasi yang sekarang itu akan menempati posisi sebagaimana generasi yang terdahulu. Artinya, seandainya para orang tua kita dahulu masuk ke surga dan mendapatkan fasilitas yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai anak cucu juga mendapatkan fasilitas yang sama, walaupun kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para orang tua kita dahulu. Nah, ayat ini memberikan penjelasan yang jelas dan terang bahwa sebenarnya pendapat para orientalis ini merupakan satu pendapat yang salah dan batil. Karena apa? Karena masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Kecuali kalau seandainya orang tua kita tidak mengajarkan kebaikan kepada kita, maka kelak dia juga akan punya pertanggungjawaban, karena selama di dalam kehidupannya orang tua kita bertanggung jawab terhadap pendidikan kita dan bagaimana mengatur dan memperbaiki akhlak para anak-anaknya. Para pendengar RRI yang berbahagia, jadi demikianlah penjelasan singkat dari ayat ini, bahwa masing-masing orang punya pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri. Apabila dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan fasilitas kebaikan dan kebaikan-kebaikan sebagai penghargaan terhadap dirinya. Akan tetapi apabila dia melakukan berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran, maka dia akan merasakan ancaman dan hukuman. Tidak ada anak yang akan dihukum karena kesalahan orang tuanya. Tidak akan ada anak yang dipenjara gara-gara orang tuanya mencuri. Tapi kalau orang tuanya mencuri, maka si orang tualah yang berhak untuk dimasukkan ke dalam penjara daripada si anak. Ya, mungkin ini sedikit pengantar tentang ayat 134 ini akan kita dalami lagi dari diskusi kita yang akan kita buka sekarang ini. Baik Ustadz Perdana, indah sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah 134. Umat-umat yang lalu, mereka mempunyai usaha yang diusahakannya. Kamu juga ada usaha sendiri, mereka ada usaha sendiri, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Dalam artian gini Ustaz, kita selalu melakukan dakwah gitu kan. Berkali-kali kita melakukan dakwah, baik itu dakwah kepada keluarga, contohnya secara yang kita dakwahkan kepada keluarga lah. Saya contohkan kepada kakak. Kakak wajibnya harus pakai jilbab gitu kan, begitu. Kemudian setelah kakak ini menikah, apakah itu kita mendapatkan pertanggungjawaban? Dituntut nggak pertanggungjawaban kita deh? Karena kita sudah kan, dalam artian sudah lepas nih Ustaz ya, tanggung jawab itu tanggung jawab suami mereka, suami dia, suami kakak. Kita hanya memberikan ini, tapi tidak dilakukan gitu. Apakah itu nanti kita akan dituntut pertanggungjawaban dengan itu? Kenapa ini tidak melakukan kebaikan? Sementara dalam kadang tidak semua anak yang dilahirkan ke dunia ini kan alim semua kan Ustaz ya. Ada nanti Ustaznya di keluarga, ada lagi nanti pejabatnya dan sebagainya. Bagaimana pendapat Ustaz ini? Iya, bagus sekali Ustaz Safiar, karena memang pertanyaan tadi itu menggambarkan tentang fenomena di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Asr dijelaskan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi setiap orang itu untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan adalah dengan saling memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, dan juga adanya tuntutan untuk wa tawassaw bis sabr, untuk saling bersabar. Artinya apa? Menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Tidak peduli apakah orang lain itu saudara kita atau orang lain itu bukan saudara kita. Yang jelas, kita sebagai muslim punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasihat dan masukan yang baik kepada orang lain. Nah, kalau di dalam kalau seperti kasus tadi, apakah ketika kakak kita sudah menikah, apakah kita lepas dari tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepadanya? Jawabannya adalah tidak. Akan tetapi sesungguhnya pada saat seseorang sudah menikah, maka dia merupakan tanggung jawab yang paling utama itu diserahkan kepada suaminya. Apakah kita lepas? Tidak. Kita juga punya tanggung jawab sebagai saudaranya dan juga sebagai saudara sesama muslimnya. Ya. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk menghindarkan diri dengan mengatakan itu adalah tanggung jawab mereka. Bahkan di dalam kehidupan masyarakat, walaupun si anak itu yang bersalah dan merupakan tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi kita sebagai tetangga dan sebagai masyarakat di situ juga punya hak untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik dan untuk memperbaiki kehidupan seseorang. Ya. Jadi intinya adalah sebagai seorang muslim, kita tetap dimintakan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada siapa saja, ya, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Iya, ini suatu hal yang menarik itu Pak Ustaz. Karena memang sering kita menemukan di tengah masyarakat ini bukan semangat untuk memberi nasihat kepada orang yang terkait, tapi malah gosipin nih Pak Ustaz. Nah, jadi biasanya, ih, si Pulan itu gak pakai jilbab, padahal adiknya udah berangkat ke Mesir katanya. Nah, itu kan, itu yang terjadi. Nah, mungkin saya lihat di sini bukan suatu hal yang membangun, tapi malah menjatuhkan. Dan itu terkadang sebagian ustadz pun keceplosan. Dia menunjuk hidung seseorang dalam ceramahnya, maunya menasihati, rupanya akhirnya mencela seseorang. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang sangat riskan dalam hal dakwah dan dalam hidup bermasyarakat. Karena terkadang yang kita banyak belajar dari siaran televisi, walaupun mau tidak mau, di mana itu orang langsung disebutkan, bukan bagaimana pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman orang itu. Ah, itu si Pulan itu baru kawin, udah cerai lagi, habis itu kawin lagi, gimana ini Islam gitu kan. Akhirnya yang kena individunya. Bagaimana ini menurut Pak Ustaz? Iya, iya benar. Itulah fenomena yang banyak kita dapati di dalam kehidupan masyarakat. Terkadang tanpa kita sadari, keinginan kita untuk melakukan kebaikan itu tanpa disertai dengan pengetahuan yang cukup ataupun dengan adab-adab penyampaian yang cukup baik. Pada saat kita berniat baik tapi adab yang kita sampaikan itu tidak dengan baik, maka akhirnya ini yang akan menyebabkan orang semakin tidak mau ikut dengan kebenaran yang kita ucapkan itu. Nah, disinilah pentingnya kita mengikuti bagaimana cara-cara Rasulullah, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran dakwah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mencaci maki atau menghina orang lain. Bahkan beliau menampilkan kesabaran yang ini sangat-sangat dikagumi oleh para sahabatnya. Pernah suatu ketika Rasulullah berada dalam masjid dan memakai ikat serban lah seperti itu di lehernya, digantungkan. Tiba-tiba ada datang seorang Arab menarik keras sehingga akhirnya membekas di leher Rasulullah. Para sahabat di samping Rasulullah serempak mereka itu berdiri dan ingin menghajar orang Arab ini, orang Badawi ini. Tapi Rasulullah mengatakan tenang, karena dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Rasulullah hanya tersenyum dan kemudian memberikan arahan-arahan baik kepada si ini. Bahkan juga ada suatu kasus ketika ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah mengatakan, wahai Rasul, aku siap beriman kepadamu, akan tetapi dengan syarat. Baiklah, kata Rasul sebelum menjawab apa syarat orang itu. Syaratnya, wahai Rasul, jangan halangi aku untuk berzina. Ya. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat ini dianggap sebagai suatu pelecehan. Ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang ingin menyatakan keimanannya, akan tetapi satu perbuatan dosa besar tetap dilakukannya. Akan tetapi Rasulullah ingin sekali lagi menunjukkan bagaimana seharusnya cara kita berdakwah. Rasulullah mengajak si pemuda itu berbicara baik-baik dan bertanya, apakah engkau mau kalau seandainya bibikmu dizinai oleh orang lain? Si pemuda itu menjawab tidak. Oke, kalau begitu bagaimana kalau seandainya saudara perempuanmu berbuat zina, apakah kamu rela? Dia juga mengatakan tidak. Dan setelah bertanya panjang lebar dan terus menerus, akhirnya si pemuda ini sadar bahwa seandainya kalau dia ingin menzinai orang lain, maka dia seharusnya rela kalau ada keluarganya itu yang berbuat zina kepada orang lain. Ya, jadi ada cara kalaupun kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Jangan main tunding, jangan main caci maki, jangan mengisolasi orang lain. Jangan karena perbedaan pendapat akhirnya orang itu tidak kita jadikan imam di masjid misalnya, atau kita tidak memasukkannya sebagai salah satu anggota masjid padahal dia tinggal di situ. Atau bahkan misalnya melarang dia untuk melaksanakan salat di masjid. Ini merupakan satu tindakan yang salah sekali. Ya, para pendengar RRI yang berbahagia. Jadi sebenarnya banyak tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh seorang Muslim pada saat dia menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Ya. Seorang Muslim sejati itu adalah bagaimana dia harus menyampaikan ajaran-ajaran dakwah kepada orang lain. Waman ahsanu minallahi qaulan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Perkataan yang baik itu adalah ketika seseorang menyampaikan dakwah kepada orang lain dan juga beramal saleh. Ya. Tidak hanya berbicara saja, tapi dikaitkan di sini dengan amal saleh. Nah, inilah yang penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Apabila kita karena di dalam gambaran kehidupan masyarakat kita dalam sepak terjang, ternyata banyak sekali orang yang hanya pintar berbicara saja, akan tetapi tidak mau berbuat. Kalau misalnya nanti diajak untuk ikut kerja gotong royong pada hari Minggu misalnya, yang keluar hanya beberapa orang saja, sedangkan yang menyuruh entah kemana hilangnya. Ya. Jadi keimanan seseorang itu sangat ditentukan dengan bagaimana dia care dan perhatian terhadap kondisi sosialnya, dan juga dia mau berusaha memperbaiki keadaan sosialnya tersebut. Baiklah para pemirsa, para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kesimpulannya pada pembahasan surat ke ayat ke 134 dari Al-Baqarah ini adalah bahwa kita kelak akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Ya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak akan menghukum seseorang karena dia melakukan kebaikan, dan tidak akan memberikan kebaikan kepada seseorang kalau dia ternyata melakukan kejahatan, kecuali apabila kita masih sempat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar RRI sekalian yang berbahagia, kajian kita ayat 134 hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Ahmad Perdana Indah berserta saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Sapiar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.